Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majlis dari majlis-majlis ilmu yang tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar Al-Hambali atau Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masih di pembahasan tentang atharul dhunub wal ma'asi 'ala al-qalbi wal badan. Pengaruh dosa dan kemaksiatan bagi hati dan bagi badan. Sekarang kita masuk di poin yang ke-8 dari pembahasan pengaruh dosa bagi hati dan bagi badan. Wa minha hirmanu tha'ah. Dan di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan itu adalah hirmanu tha'ah. Diharamkan dari melakukan ketaatan-ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu 'an tha'atin takunu badlahu wa yaqta'u tariqa tha'atin ukhra fayanqati 'alayhi tariqun thalitha tariqu thalithatin thumma rabi'atin wa halumma jarra فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما فيها. Jikalau seandainya tidak ada hukuman lain terhadap dosa yang seorang lakukan kecuali hanyalah menghalangi dia dari ketaatan, maka ini sudah cukup sebagai hukuman baginya. Karena dengan kemaksiatan, dengan perbuatan dosa, ini akan memutuskan tariqa ta'atin ukhra, akan memutuskan jalan ketaatan yang lain. Fayanqati'u 'alaihi tariqu thalithatin thumma rabi'atin wa halumma jarra. Terkadang satu perbuatan dosa, satu kemaksiatan, ini akan memutuskan dari jalan ketaatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ بِالذَّنْبِ طَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ. Maka dengan satu dosa, bisa jadi akan memutuskan dari ketaatan-ketaatan yang banyak. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Padahal bisa jadi satu ketaatan itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Wa hadha karajulin akala aklatan awjabat lahu maridatan tawilatan man'athu minhu 'iddati akalatin athyaba minha fallahul musta'an. Hal ini sebagaimana gambaran seseorang yang makan satu makanan yang dengan satu makanan tersebut menjadikan sebab dia sakit dengan sakit yang panjang, sakit yang lama, sehingga rasa sakitnya itu kemudian menghalangi dia dari beberapa makanan-makanan yang lebih baik daripada makanan yang dimakan sebelumnya. Allahul musta'an. Maka Allah lah tempat untuk meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, ini sudah cukup menjadi hukuman bagi pelaku perbuatan dosa dan kemaksiatan ketika dengan dosa dan kemaksiatan tersebut menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan. Ini sudah hukuman yang besar. Bisa jadi karena sebab seseorang itu melakukan kemaksiatan dan juga perbuatan dosa, akhirnya dia tidak bisa melakukan salat malam. Melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa sampai larut malam. Kemudian dia pun tertidur, akhirnya tidak bangun untuk melakukan kebiasaan salat malamnya. Maka ini kerugian yang besar bagi mereka pelaku kemaksiatan. Dan memang salah satu sebab seorang berat untuk melakukan salat malam itu karena dosa-dosa. Pernah dikatakan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail وعند طهوري فقال فما لي لا أقوم. وهي أبو سعيد. أبو سعيد adalah kunyah untuk Al-Imam Abu Hasan, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kunyah Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan sehat afiah dan aku ingin untuk melakukan salat malam dan aku sudah menyiapkan air wudukku. Tapi ternyata aku enggak bisa bangun untuk melakukan salat malam. Kenapa ya? Beliau pun menjawab, qayyadatka dhunubuka. Yang menghalangimu dari melakukan salat malam itu adalah dosa-dosa yang kamu lakukan. Ini ucapan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, jilid yang kedua halaman yang ke-148, dan juga dalam kitab Sifatus Safwah karya Ibnul Jauzi, jilid yang ketiga halaman yang ke-234. Inilah salah satu hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku dosa dan kemaksiatan, terhalang, diharamkan dari ketaatan-ketaatan. Padahal bisa jadi satu ketaatan itu lebih baik, satu ketaatan yang seorang tinggalkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salah satu contohnya dengan sebab seorang melakukan dosa dan kemaksiatan akhirnya dia terhalang. Kalau tadi contohnya adalah dari melakukan sholat malam, bisa jadi seorang dengan sebab kemaksiatan terhalang dari melakukan sholat sunnah fajar. Padahal Rasul sendiri menyatakan raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat dari solat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadisnya, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa jadi dengan satu kemaksiatan kemudian seorang terhalangi dari berjuang di jalan Allah. Padahal berjuang di jalan Allah ini juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul bersabda, "La ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha." Sungguh seorang pergi di waktu pagi ataukah di waktu sore dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah, ini lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu bentuk berjuang di jalan Allah itu adalah belajar ilmu agama, hadir di majlis ilmu. Karena Rasul juga bersabda terkait dengan keutamaan hadir di majlis ilmu untuk berjuang fi sabilillah, yakni dalam berjuang dengan ilmu, dengan belajar ilmu. Rasul bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka sungguh dia keluar di jalan Allah. Dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bisa jadi satu kemaksiatan menghalangi seseorang dari ketaatan-ketaatan yang banyak, yang padahal satu ketaatan itu terkadang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana gambaran mungkin seorang yang makan makanan tadi, disebutkan oleh beliau dalam kitabnya tadi, orang makan makanan yang mungkin sebenarnya tidak seberapa dari sisi harga, dari sisi gizi, dari sisi kandungan, mengenyangkan pun tidak, tapi dengan sebab makanan tersebut kemudian dia pun jatuh sakit. Contohlah satu butir melinjo, berapa nilainya itu? Sangat kecil ya, tapi karena seorang mungkin dengan sebab makan itu kemudian asam uratnya kambuh, kan biasanya kan pemicunya itu ya, akhirnya dia pun berdiri untuk melakukan sholat kurang sempurna karena sakit ya. Demikian pula dia banyak meninggalkan sholat malamnya, sholat sunnahnya, dan yang semisal dengannya karena sebab satu tadi. Bukan berarti makan melinjo itu haram, bukan ya. Selama seorang tidak membahayakan, ya silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan sebab makanan kemudian dia memicu penyakit yang ada, yang telah dia miliki sebelumnya, maka hindarkan dulu. Dan juga makan itu bukan kemaksiatan, itu suatu hal yang mubah, boleh. Tapi kalau menjadi sebab seorang jatuh sakit, hindarkan ya, meskipun mungkin jiwa menginginkan, dan yang semisal dengannya. Ini di antara pengaruh dosa dan maksiat yang ke-8. Kemudian yang ke-9, beliau menyatakan, "Wa minha annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wa la budda." Dan di antara pengaruh dosa dan maksiat itu adalah akan mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan umur, dan itu mesti. Itu pasti. Fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujur yuqassirul umra. Karena kebaikan itu akan menjadikan sebab bertambahnya umur, maka sebaliknya perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan keji, ini akan mengurangi umur. Wa sirrul mas'alati anna umral insan muddatu hayatihi wa la hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbihi wa tan'umi bi hubbihi wa dhikrihi wa ithari mardatihi. Dan rahasia dari masalah ini adalah umur manusia itu adalah sepanjang hidupnya, dan tidak ada kehidupan baginya kecuali dengan menghadap kepada Rabb-nya, merasakan kenikmatan dengan mencintai Rabb-nya, mengingat Rabb-nya, dan lebih memilih keridhaan-Nya. Sehingga ketika seorang sudah terhalang dari hal ini, maka anggap saja meskipun umurnya panjang, umurnya enggak berkah. Dia enggak pernah merasakan kenikmatan ketika dia bermunajat kepada Rabb-nya, ketika berzikir kepada Rabb-nya, beribadah kepada Rabb-nya, sehingga seakan-akan mereka ini adalah orang yang mati, hatinya mati, tidak pernah merasakan kenikmatan dalam hidupnya meskipun umurnya panjang, meskipun hartanya melimpah. Sehingga yang dimaksud di sini mengurangi umur ini adalah mengurangi keberkahan umurnya itu. Ini secara makna, tapi sebagian ulama juga ada yang menafsirkan, menjelaskan memang secara hakikat bahwasannya maksiat dan dosa itu akan mengurangi umur, maksudnya jumlah lamanya umurnya dia hidup di dunia. Sementara kebaikan, amalan saleh ini akan menjadikan sebab bertambahnya umur, menjadikan sebab diluaskannya, diperbanyaknya rizkinya. Salah satu contoh adalah silaturrahim. Rasul sendiri menyatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rizkinya, ingin untuk dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Rasul menyatakan hendaklah dia menyambung hubungan rahimnya. Rizki dan umur ini adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu berapa jatah umur seseorang, berapa jatah rizki seseorang. Sehingga jangan sampai ada di antara kita orang yang mengatakan si fulan dia rajin silaturahim, si fulan dia rajin ibadah, dia orang yang taat, tapi kok kenapa baru umur 50-an tahun sudah wafat? Mana janji Rasul? Katanya dengan amalan saleh akan dipanjangkan umurnya. Maka kita katakan umur ini salah satu di antara rahasia Allah. Bisa jadi orang itu harusnya jatah umurnya cuma 20-an tahun. Tapi karena dia rajin silaturahim, rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan, Allah tambahkan sampai 50-an tahun. Dan itu yang tahu hanyalah Allah. Sebagaimana rezeki juga rahasia. Hanyalah Allah yang tahu. Mungkin harusnya orang itu keadaannya lebih parah daripada keadaan sekarang. Tapi karena dia rajin ibadah, rajin silaturahim, Allah pun lebihkan daripada keadaan yang seharusnya dia dapatkan sebelumnya. Kewajiban kita hanyalah yakin dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ketika Nabi menghabarkan kepada kita dengan sebab silaturahim seorang akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya, kita pun yakini hal itu sebagaimana adanya. Adapun sebaliknya, perbuatan dosa kemaksiatan ini akan mengurangi umur, akan mengurangi rezeki, mengurangi keberkahan umur, keberkahan rezeki. Dan ini tentunya perkara yang telah dimaklumi bersama. Sekarang kita lanjutkan di poin yang ke-10, ataukah pengaruh yang ke-10 dari pengaruh dosa dan maksiat. Wa minha anna al-ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'da hatta ya'izza 'ala al-'abdi mufaraqatuhu wal khuruj minha. Dan di antara pengaruh dari dosa dan maksiat itu adalah anna al-ma'asi tazra'u amthalaha, bahwasanya kemaksiatan itu akan menanamkan kemaksiatan yang semisal. Wa yuwallidu ba'daha ba'da, sebagian maksiat itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Sampai seorang hamba itu akan merasa berat untuk berpisah dan meninggalkan dari kemaksiatan tersebut. Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka pelaku maksiat dan juga perbuatan dosa. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, salaf di sini sebagian referensi menyebutkan yang dimaksud dengannya adalah Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Urwah bin Zubair ini adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau termasuk fuqaha us-sab'ah, termasuk ahli fikih yang 7 dari kalangan para tabi'in Madinah. Urwah bin Zubair pernah mengatakan, "Inna min 'uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha." Sesungguhnya di antara hukuman dari kejelekan, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa adalah as-sayyi'ata ba'daha. Ini kejelekan yang datang setelahnya. Sekali berbuat dosa akan mendorong seseorang melakukan perbuatan dosa yang lain. Sekali berdusta akan mendorong seseorang untuk berdusta dengan kedustaan yang kedua untuk menutupi kedustaan yang pertama. Kemudian nanti kedustaan yang ketiga untuk menutupi kedustaan yang pertama dan kedua, dan seterusnya. Ini akibat hukuman bagi pelaku maksiat, dia akan terus berbuat maksiat akan terus berbuat dosa, berbuat kejelekan-kejelekan. Ya, sebagaimana sering kita dengarkan ada kasus ya. Kasus awalnya mungkin kasus, mohon maaf, perzinaan. Kemudian apa? Hamil. Kemudian selanjutnya apa? Pembunuhan. Setelah pembunuhan, enggak mau diketahui, mutilasi. Na'udzubillah. Dan ini sering terjadi kasus-kasus yang semisal ini. Satu perbuatan dosa akan mendorong seorang melakukan perbuatan dosa selanjutnya. Sebaliknya, wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara balasan dari perbuatan baik adalah perbuatan baik yang datang setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik untuk berbuat baik, melakukan amalan saleh, kita pertahankan itu. Selama bulan Ramadan walhamdulillah kita bisa menjaga salat kita yang wajib maupun yang sunnah. Selama bulan Ramadan walhamdulillah kita bisa melakukan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir bisa. Maka di antara indikasi, di antara indikator seorang amalannya diterima adalah dia pun terbiasa untuk melakukan amalan-amalan baik yang dilakukan sebelumnya. Sehingga kita pertahankan itu. Meskipun mungkin porsinya tidak bisa sama dengan porsinya Ramadan. Karena memang berbeda ya. Suasananya berbeda. Keberkahannya juga berbeda. Kalau Ramadan kan bulannya sudah bulan yang berkah. Sehingga seorang pun bersemangat untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya. Sementara selain Ramadan, ya tentunya berbeda keberkahannya dengan Ramadan, sehingga sebagian orang itu merasa berat, malas untuk melakukannya. Tapi setidaknya adalah upaya kita untuk mempertahankan kebaikan yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan. Apalagi ini sudah hampir memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang mana bulan-bulan tersebut adalah disebut dengan Ashhurul Hurum. Sebenarnya tidak kalah mulianya dengan bulan Ramadan. Syawal memang tidak ada keutamaan khusus. Ramadan ada jelas. Ya, Syawal tidak ada, tapi setelah Syawal nanti ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini dikatakan sebagai Ashhurul Hurum. Apalagi Dzulhijjah. Dzulhijjah tidak kalah utamanya dengan bulan Ramadan. Rasul sendiri menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh yang dilakukan di hari-hari tersebut adalah amalan saleh yang paling Allah cintai dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Yang dimaksudkan dengannya adalah ayyamul asyr, 10 permulaan bulan Dzulhijjah. Tidak kalah keutamaannya dengan Ramadan. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan saleh yang dilakukan di 10 permulaan bulan Ramadan. Yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Sehingga pertahankan. Ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amalan saleh kebaikan, pertahankan. Jangan sampai kita sia-siakan taufik tersebut dengan meninggalkan amalan. Inilah balasan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Allah pun akan berikan taufik, berikan petunjuk untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya. Sebaliknya, hukuman yang Allah timpakan kepada pelaku maksiat, orang yang melakukan perbuatan dosa, adalah dia akan melakukan perbuatan dosa selanjutnya, bahkan dosa yang lebih besar daripada dosa sebelumnya. Na'udzubillah. Wa la yazalul abdu yu'ani at-ta'ata wa ya'lifuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزل وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. Dan terus menerus seorang hamba memperhatikan ketaatan-ketaatan Dia senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan. Dia cinta dengan ketaatan-ketaatan. Kemudian dia lebih memilih untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat. Tentunya dengan rahmatnya Allah. Allah mengutus seorang malaikat untuk menguatkan dia dalam melakukan ketaatan. Untuk mendorong dia melakukan ketaatan. Untuk senantiasa menjaga dia. Meskipun dia berada di ranjangnya, di majlisnya maupun yang lainnya. Allah akan utus malaikat untuk senantiasa menjaga dan juga menguatkan dia di dalam melakukan ketaatan. Sebaliknya, wala yazalu yu'alliful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaiha azzan. Dan terus menerus seorang hamba itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dan dia cinta dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia lebih memilih untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sampai Allah pun mengirimkan kepadanya syaitan-syaitan untuk menguatkan dia dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah. Fal awwalu qawwa junda ta'ah bil madad fasaru min akbari a'wanihi wa hadha qawwa junda al ma'siyati bil madad fakanu a'wanan 'alaihi. Maka yang pertama tadi, orang tersebut dikuatkan oleh tentara-tentara ketaatan. Dengan Allah mengirimkan malaikat untuk menguatkan ketaatan yang dilakukannya tersebut. Maka malaikat tersebut tadi pun menjadi penolong yang terbesar baginya untuk melakukan kemaksiatan. Membantu dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sementara orang yang kedua tadi dikuatkan dengan tentara-tentara maksiat. Dikirimkan syaitan-syaitan. Dan syaitan akan menjadi pembantu bagi dia untuk melancarkan dia dalam melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah, sehingga kita harus senantiasa waspada dari perbuatan dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan kita terlena dengan dimudahkannya kita ketika melakukan kemaksiatan. Karena dimudahkannya seseorang melakukan kemaksiatan ini pertanda buruk. Karena seseorang itu diciptakan sesuai, ataukah seorang itu akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang diciptakan kepadanya. Rasul dahulu pernah menghabarkan tentang surga dan neraka. Maka para sahabat menanyakan kepada Nabi, bagaimana, untuk apa sekarang kita beramal kalau surga dan neraka sudah jelas penghuninya? Untuk apa kita beramal wahai Rasul? Rasul menyatakan, i'malu fa innakum muyassirun ala ma khuliqa lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetap beramallah kalian, karena sungguh kalian akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ketika seseorang itu dia dicalonkan untuk menjadi ahlul jannah, Allah pun akan mudahkan dia untuk melakukan amalannya ahlul jannah, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan soleh. Sebaliknya, ketika seorang sudah ditetapkan ataukah sudah dicalonkan untuk menjadi ahlun nar, dia pun akan dimudahkan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan amalannya ahlun nar. Sehingga ketika kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan, bersyukur dan terus jaga serta semangat dalam melakukannya. Sebaliknya, ketika kita dimudahkan melakukan kemaksiatan, hati-hati dan waspada. Beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk dari kalangan ahlul ma'asi, bukan termasuk dari kalangan ahlun nar. Ini barangkali beberapa poin yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengaruh dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. InsyaAllah nanti untuk kelanjutan pembahasan ini kita akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sebelum kita tutup, monggo barangkali ada pertanyaan. Enggak. Jawabannya wallahu a'lam. Kita sendiri yang tahu. Kenapa? Karena kita tahu kita kemarin tadi malam berbuat maksiat apa. Jawabannya ada dalam diri kita. Kalau memang kita merasa, oh ini mungkin hukuman, saya tadi malam berbuat maksiat ini dan itu. Jadi jawabannya ada dalam diri kita. Ya, kalau memang kita enggak merasa melakukan kemaksiatan, ya, kemudian kok terlambat karena ada uzur, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi yang perlu kita pahami bersama, ketika seseorang itu terbiasa melakukan amalan-amalan, kemudian terhalangi dari melakukan amalan tersebut karena ada uzur, sakit, ataukah mungkin safar, dia tetap tertulis melakukan amalan tersebut. Idza maridul abdu aw safara. Ya, apabila seorang hamba itu sakit ataukah safar, tetap ditulis baginya amalan yang biasa dilakukan ketika sahihal muqim, ketika dia masih sehat dan ketika dia masih mukim. Jadi seperti itu ya. Jadi yang tahu jawabannya adalah diri kita. Kalau memang kita tidak berbuat maksiat tapi ternyata kita tidak ditakdirkan untuk melakukan ketaatan, misal contoh tadi enggak bangun malam, enggak bisa salat fajar, sunat-sunat fajar, ya maka mudah-mudahan kalau memang meninggalkannya karena ada uzur. Mungkin tadi pas kebetulan mules ya. Akhirnya harus ke belakang dulu agak lama. Ternyata ke masjid ataukah belum sempat salat 2 rakaat sudah dikumandangkan iqamah. Berarti kan kita ada uzur. Uzurnya tadi adalah karena ada hajat. Dan memang tidak boleh seorang memaksakan diri untuk menahan hajat dalam rangka untuk melakukan salat. Rasul menyatakan la salata ya bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat, maksudnya tidak sempurna salatnya seorang ketika makanan sudah dihadirkan dan ketika menahan 2 khabath, kecil maupun besar, sehingga dimaafkan. Kalau memang seorang meninggalkannya karena uzur, dimaafkan. Dan kalau terbiasa melakukan amalan tersebut sebelumnya, tetap akan tertulis dia melakukan amalan ketika memang dia meninggalkannya karena uzur. Kata dia, barakallahu fikum. Iya, bisa juga dikodok. Kalau misalkan kita enggak sempat untuk melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh, bisa dikodok setelah subuh. Sebagaimana kita enggak sempat untuk salat malam, dikodok dilakukan di waktu siang. Niatannya dengan niatan qadha. Sebagaimana salat wajib bisa diqadha, salat sunnah juga bisa diqadha. Ngerti ya? Sebatas mana kita kan kadang-kadang kita hari ini apa mau buang air kecil atau air besar, tapi mungkin satu jam itu masih sana. Tapi kalau keluarkan pun juga bisa gitu. Nah, apakah kalau sudah terus mepet banget gitu ya, atau setengah atau kadarnya seberapa itu yang bisa kita tahan? Kalau ditanya batasannya, batasannya adalah keadaan kita mengganggu ataukah tidak. Kalau sampai mengganggu kekhusyuan sholat kita karena kita tadi menahan hajat tadi, maka dia sudah dapat uzur, tunaikan saja hajatnya dulu. Tapi kalau enggak mengganggu, sudah terbiasa seperti itu, ya enggak ada masalah. Sebagaimana tadi makanan, ya kan ada dua uzur disebutkan di situ ya, dihidangkan makanan ataukah menahan khabar. Makanan tersebut sejauh mana kita menginginkan. Kalau kita sangat berkeinginan itu makanan favorit kita, kita khawatir nanti enggak kebagian ya, dihabiskan oleh anak kita ya, ya sudah makan dulu. Makan dulu, kemudian baru ke masjid. Kalau ternyata terlambat, ya sudah, dia dapat uzur. Tapi kalau biasa saja makanan kok, jadi gak terlalu berkeinginan, tinggalkan saja meskipun sudah diadakan, gak masalah, sholat dulu. Jadi kadarnya kondisi kita masing-masing berbeda. Ada yang memang seorang ya masih fit ya, masih bisa menahan ya, gak terlalu, maksudnya gak terlalu kebelet ya, ya gak ada masalah. Meskipun kalau misalkan dia, mohon maaf, jongkok pun bisa keluar. Tapi kalau misalkan enggak pun, enggak ada masalah. Ini insya Allah kalau enggak mengganggu kekhusyuan sholatnya, enggak ada masalah. Dia sholat dulu, ya nanti kalau saya ke belakang dulu, nanti saya telat, enggak bisa sholat, enggak ada masalah. Yang penting tidak mengganggu sholatnya, enggak mengganggu kekhusyuan sholatnya. Ngatakan ya, baru kalau pikir. Masih ada? Enggak. Barakallahu fikum. Jadi kebaikan yang orang kafir lakukan, ini Allah langsung balas di dunia dengan dimuliakan, dengan diluaskan rezekinya dan yang semisal dengannya itu. Sebagaimana orang-orang dermawan sekitar kita pun banyak yang non-muslim, balasannya adalah balasan duniawi. karena memang Allah sudah menetapkan hal tersebut ya bagi mereka orang-orang yang kafir, dan itu sudah menjadi kebijaksanaan bagi Allah. Dan di akhirat mereka tidak mendapatkan balasan apapun kecuali neraka, karena memang dia sendiri pun tidak menyembah dan beribadah kepada Allah, tapi mereka memintanya, berdoanya, menyembahnya kepada selain Allah. Sehingga perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat Allah murkai. Karena ada, kalau gambaran kasar kita ya, bukan berarti saya menyamakan Allah dengan makhluk, bukannya, tapi gambaran kasar kita. Kalau ada orang yang kita terus berbuat baik kepada dia, kita sudah katakan anak kita, seorang orang tua, ya, dia telah membesarkan anaknya, membiayai anaknya sampai besar, ternyata anaknya durhaka kepada orang tuanya. Ya, berarti kan anak tersebut, ya, dia pantas untuk mendapatkan hukuman. Maka demikian pula ketika Allah telah memberikan rizki kepada seorang hamba, bukan cuma rizki, telah memberikan kehidupan kepada seorang hamba, telah memberikan segalanya, tapi dia beribadah dan menyembahnya bukan kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah mengatur urusannya, yang telah memberikan rezeki kepadanya, tapi kepada selain Allah, bahkan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Tentunya dengan hal itu pun Allah murka. Ya. Sehingga di akhirat pun tidak akan mendapatkan apapun selain neraka. Orang-orang kafir, meskipun di dunia baik, maka Allah pun berikan balasan juga di dunia. Jadi tidak ada kaitannya dengan bagaimana perjuangan beliau dalam membesarkan Rasul, tidak ada. Tapi kaitannya antara haknya Allah yang telah dilanggar oleh orang-orang musyrik. Jadi ya, jadi kalau memahami konteks agama itu bukan dengan perasaan ya. Masa sih orang yang sudah berjasa kepada Nabi kok kemudian di neraka? Bukan dengan perasaan, tapi dengan apa? Dengan dalil. Kita pun katakan kalau dia mengatakan seperti itu, masa sih ya Allah yang telah memberikan kepadanya rizki kehidupan kok disekutukan? Kan jawabannya seperti itu ya. Dia menyekutukan Allah. Ya, mereka menyekutukan Allah, orang-orang kafir itu menyekutukan Allah, beribadah dan menyembah kepada Allah, dan Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka. Bukan cuma sekedar merawat dari kecil sampai besar, tapi bahkan Allah menghidupkan orang-orang kafir, memberikan rizki kepada orang-orang kafir, tapi ternyata dia menyembahnya kepada selain Allah. Pantas ketika itu Allah pun murka. Jadi konteks ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi konsepnya itu bukan melihat bagaimana jasanya beliau kepada Allah, kepada siapa, Rasulullah, bukan, tapi melihatnya adalah bagaimana kedurhakaan beliau kepada Allah yang tidak mau menyembah kepada Allah. Ya. Jadi bukan dilihat kebaikannya Abu Thalib, bukan, tapi lihat kejelekannya Abu Thalib, dia itu menyekutukan Allah, dan cukup kesyirikan ini adalah sebagai dosa yang terbesar dari dosa yang ada. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan dibandingkan dengan perasaan kasihan dan seterusnya ya. Ya. Lebih kasihan lagi maksudnya Allah, Allah yang sudah berikan rezeki kok tidak disembah, menyembahnya kepada selain Allah. Jadi seperti ini ya. Jadi konsepnya itu adalah bukan kaitannya dengan jasanya beliau kepada Nabi, tapi bagaimana beliau menyekutukan Allah, padahal Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang telah memberikan kehidupan dan segalanya. Katakan ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.